السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني وهبي غني. الحمد لله. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah, khususnya yang telah banyak mendoakan saya pada salah sakit. Mudah-mudahan semua doa-doa yang telah dipanjatkan, yang diniatkan untuk kesembuhan saya, menjadi sebab pula Allah mengangkat penyakit ibu-ibu semua. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan juga kesembuhan untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan setiap yang sakit-sakit di antara kita, mudah-mudahan insya Allah Allah angkat penyakit-penyakit kita, wabil khusus penyakit batin-batin kita ini. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Saya enggak mampu membalas apa-apa. Insya Allah semuanya Allah yang membalas segenap kebaikan beserta perhatian, kiriman makanan yang enggak bisa saya sebutkan berapa banyaknya. Mudah-mudahan insya Allah semua yang sudah dikeluarkan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. InsyaAllah amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak belajar dari apa yang kita pelajari dari kitab Mukasyafatul Qulub. Ya. Bab demi bab yang begitu saja mengalir kita pelajari semuanya itu, di balik itu semua terdapat banyak sekali hikmah pelajaran. Bagi setiap dari kita yang bisa memetik nasihat demi nasihat, hikmah demi hikmah, cerita demi cerita, insyaallah semua itu bisa menjadi pegangan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Bab sebelumnya kita membahas tentang hubungan kita kepada sesama. Teringat sebuah kisah Abu bin Hashim, seorang yang dikenal rajin tahajudnya. Tahunan, bahkan dikatakan puluhan tahun, Abu bin Hashim itu sholat tahajud tiap malam gak lepas. Bayang, Abu bin Hashim tiap malam sholat malam itu gak lepas. Satu ketika dia bangun di waktu malam, tiba-tiba dia gak sengaja ngeliat ada seseorang yang duduk di pinggir sumur. Kalau kita yang ngelihat gimana kira-kira? Jadi tahajud gak? Jadi ke sumur gak? Kalau kita, ya jelas lah siapa kita. Dikadarin sama Abu bin Hashim, Abu bin Hashim udah jelas tahajud gak putus, puluhan tahun lagi. Betul apa enggak? Puluhan tahun gak putus. Begitu dia ngelihat ada yang duduk di sumur, ya dia mah tetap aja ke sumur. Mau itu dingin, mau itu menakutkan, mau itu menyeramkan. Nah, kalau kita kadang-kadang tahajud dengar keletek-keletek dikit enggak jadi. Gitu. Baru dengar keletek-keletek, ngelihat bayangan juga kagak gitu ya. Belum lagi rasa kantuk yang begitu bukan main, kadang-kadang menjadi godaan utama kita. Tapi insya Allah dengan seringnya kita hadir di majelis ilmu, Allah makin memudahkan kita untuk qiyamul lail insya Allah. Apalagi bentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah rangkaian-rangkaian ibadah yang akan kita jalankan selama di bulan suci Ramadan diberikan kemudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dia datengin ke sumur, dia tetap wudu di situ. Tiba-tiba dia memberanikan diri, diajak bicara tuh yang dia lihat. Siapa kamu? Maka orang itu menjawab, ya memang wujudnya orang. Saya malaikat, dia bilang. Kebetulan Abu bin Hashim lihat di malaikat itu memegang buku tebal banget. Di tangannya ada buku tebal. Maka ditanya sama Abu bin Hashim, kalau kamu malaikatnya Allah, ngapain bawa buku tebal begitu? Dijawab oleh si malaikat tadi, saya ini ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari para pecintanya. Wah, subhanallah, Abu bin Hasyim begitu dengar, penasaran muncul di hatinya. Jadi itu buku yang tebal itu apa, kata Abu bin Hasyim? Ini daftar nama-nama pecintanya Allah. Wah, kalau saya jadi Abu bin Hasyim juga pasti kita bakal ngelakuin hal yang sama. Bertanya di dalam hati, adakah namaku di sana? Nah, gitu ya. Abu bin Hasyim pun bertanya, boleh enggak? Kalau kamu coba liatin ada enggak nama saya di situ? Kata malaikatnya jawab, ya boleh. Coba sebentar saya buka, saya lihat. Dibuka satu persatu. Sampai di lembaran terakhir tidak dijumpai namanya Abu bin Hasyim. Enggak ada namanya Abu bin Hasyim. Kata malaikatnya bilang, enggak ada nama kamu di sini. Enggak mungkin. Setengah kaget karena menurut Abu bin Hasyim, dia adalah orang yang begitu cinta kepada Allah. Dia adalah orang yang begitu peduli dengan hukumnya Allah. Dia tahajud bertepuluhan tahun bahkan enggak putus. Kata Abu bin Hasyim, coba periksa lagi, barangkali nama saya terlewat. Maka diperiksa lagi satu persatu. Tiap baris nama yang tertera, tidak juga kunjung dijumpai namanya Abu bin Hasyim. Begitu terkejutnya bukan main Abu bin Hasyim, jatuh tersungkur di depan malaikat itu, menangis sejadi-jadinya, bertanya-tanya, saya ini dianggap di mata Allah ini siapa? Kata Abu bin Hasyim bilang. Dia bertanya-tanya di hatinya sambil menangis sejadi-jadinya, penuh pertanyaan yang terbesit di dalam dirinya. Dia bilang, mengapa Allah tidak mencantumkan saya sebagai hambanya yang mencintainya, padahal di hatiku ini adalah orang yang begitu sangat cinta kepadanya dan sangat menjalankan syariatnya. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat itu jawab kepada Abu bin Hasyim, bahwa katakan kepadanya, wahai malaikatku, sungguhnya dia itu selama ini ibadah sholat, tapi dia hanya mementingkan dirinya saja. Dia ibadah, dia sholat, dia melakukan perintahku, dia mengerjakan syariatku, dia menghidupkan malam-malamnya untukku. Kata Allah, tidak ada satu malam yang berlalu darinya kecuali aku tahu bahwa dia ibadah untukku. Namun apa yang luput darinya? Apa yang luput dari Abu bin Hasyim? Ketidakperduliannya kepada sesama. Kata Allah, bagaimana mungkin kau cinta kepadaku sementara kau tidak peduli pada orang-orang sekitarmu? Bagaimana mungkin kau mengaku cinta kepadaku sementara kau tidak mengakui cinta kepada sesama hamba-hambaku? Hanya karena ketidakpeduliannya terhadap sesama. Fakir miskin, kaum du'afa, orang-orang susah yang ada di sekitarnya, yang tidak diperdulikan oleh Abu bin Hasyim, membuat namanya tidak masuk di dalam daftar kekasihnya Allah. Tidak masuk di dalam daftar pecintanya Allah. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Al-ihtimam bil ghair, peduli kepada orang lain, itu ternyata salah satu hal terpenting juga dalam hidup. Selain kita memelihara hubungan kita kepada Allah, ibadah kita kepadanya, tapi ternyata Allah SWT selalu menjadikan hal utama di dalam diri kita ini juga peduli kepada sesama kita. Nah, makanya Masya Allah, kalau kita dikasih kepedulian sama sesama, ingat akan sesama, ada sahabat yang sakit, ada sahabat yang susah, ada sahabat yang kelaparan, ada sahabat yang sedang membutuhkan pertolongan, lalu kemudian kita ingat, Masya Allah, ini tandanya kita punya hubungan insya Allah baik kepada sesama, dan mudah-mudahan menjadi sebab hubungan kita pun semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dibikin asyik aja ibadah tapi enggak peduli kepada sesama, kita takut ibadah kita barangkali enggak sebanyak Abu bin Hasyim yang puluhan tahun tahajud enggak pernah lepas. Katanya mau musim dingin, mau musim panas, walaupun tubuhnya menggigil gemeteran untuk sholat tahajud, dia tetap sholat tahajud. Akan tetapi diukur dengan kadar ibadah kita. Ibadah kita kadang-kadang jalan, kadang-kadang mandek. Ntar rajin, ntar mandek lagi. Kalau lagi getol, bukan main getolnya. Kalau lagi mandek, mandeknya juga bukan main. Gitu. gitu ya, sampai ngilang entah berantah kemana gitu, masya Allah. Nah, kita nggak kepengen tuh jadi yang begitu, kita mau dua-duanya seimbang. Hablum minallah, hablum minallah. Hubungan kita, tali kita sama Allah baik, kita tetap istiqomah di jalannya, beribadah kepadanya, tapi kita pun kepada sesama juga selalu memperbaiki diri dan muamalah kita kepadanya. Kenapa? Karena ternyata kunci keselamatan kita dalam beribadah kepada Allah, selain di dalamnya harus adanya ikhlas, harus juga adanya hubungan baik kita kepada sesama. Insyaallah Allah perbaiki ya hubungan kita semua antara sesama kita. Allah tanamkan terus di dalam hati kita kepedulian kepada sesama hamba-hambanya Allah. Insyaallah amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah, pertemuan dua minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bab birrul walidin. Dan kita masih di babnya birrul walidin. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita awali kajian kita dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر للأمة أجمعين. والترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وأن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فض ذلك الباب أو احفظه. وابن حبان في صحيحه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وأنه الآن يأمرني بطلاقها. قال ما أنا بالذي أمرك أن تعق والديك ولا بالذي أمرك أن تطلق زوجتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك إن شئت أو دع. قال وأحسب عطاء. قال فطلقها. Kita masih di bab hukumnya berbakti kepada Allah. Setelah kemarin kita mengupas daripada kisahnya Algamah, kita mengupas daripada kisahnya seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi SAW, yaitu Uwais Al-Qarni. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dari para salaf ulama yang begitu bakti kepada orang tuanya. Itu menandakan saking besarnya penting bagi kita selaku anak untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kita harus paham poinnya di sini. Berbakti kepada orang tua itu bukan karena orang tua kita baik. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban. Jadi kita harus paham. Kalau ngomongin jasa, jasa orang tua tak terbalas. Itu jasa. Tapi adapun berbicara tentang perintah berbakti, ini di luar kata jasa. Berbakti kepada orang tua di luar dia melahirkan, dia baik, dia menyusui, dia mengurus kita dan lain sebagainya, tetap bagi kita semua wajib berbakti kepadanya. Kalau berbakti sama orang tua itu hanya lantaran dia membesarkan kita, ada orang tua yang enggak ngebesarin anaknya. Ada orang tua yang anaknya diasuh sama tantenya. Ada orang tua kita itu yang ngurusin kita, kakek kita atau nenek kita gitu ya. Mereka pengasuh, mereka yang ngurusin kita. Tetapi hugugul walidin, haknya kedua orang tua itu al-ab wal-um enggak tergantikan. Itu harus paham. Itu enggak tergantikan. Walaupun kamu punya orang lain yang mengasuhmu, iya, kamu sayang pada dia, kamu peduli sama dia, kamu pengen nurutin katanya dia, tapi kalau udah dibenturin sama katanya orang tua kamu, kamu harus dengerin kata orang tua kamu. Ini hukum, ini hak yang harus ditunaikan, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa orang tua punya nikmat yang besar? Yaitu tadi Allah kasih dia hak yang enggak sembarangan. Ya Allah berikan hak ini kepada orang lain. Haknya besar. Surganya seorang anak tergantung pada dirinya. Maka katanya para salaf kita bilang, orang tua zaman sekarang itu banyak dari mereka itu cuma jadi pengasuh, bukan jadi orang tua yang semestinya. Mereka cuma jadi pengasuh, abis ngelahirin nyusuin, abis nyusuin ngasih makan, ngasih minum, terus ngajarin jalan, ngajarin dia bagaimana caranya berdiri, bergerak, ngomong, dan seterusnya. Sampai tuh anak tumbuh besar, dia hanya peduli pada kebutuhan si anak. Tapi mereka lupa tujuan utama dari orang tua itu adalah mendidik. Terutama yang diminta adalah mendidik agama, karena kamu bertanggung jawab pada surganya dia. Ingat orang tua, kamu bertanggung jawab pada surganya dia. Jadi kalau kita sebagai orang tua hanya menuntut haknya anak untuk bakti, sementara kamu tidak menjadikan anak kamu mudah berbakti, ya kamu juga punya tuntutannya nanti, jangan lupa itu. Gitu ya. Anak suatu saat juga bisa membalikkan hal ini di akhirat sama kita selaku orang tua. Ya Rab, gimana saya mau bakti? Diajarin kagak? Dituntun ngaji enggak? Dibimbing enggak? Gitu. Itu bisa dijadikan hal yang menjadi bumerang bagi kita selaku orang tua. Kita harus paham, ibu, ayah tugasnya mendidik, selain mengasuh, ngasih makan, ngasih minum, nyekolahin dia, ngasih pakaian, baju yang layak, rumah tinggal. Tapi orang tua juga punya peranan di atas itu semua yang lebih besar lagi. Perhatiin momen-momen Allah mengabadikan kisah-kisahnya Luqmanul Hakim kala berbicara dengan anaknya. Apa yang diabadikan sama Allah? Bercandanya? Tidak. Yang Allah abadikan di Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirki la zulmun azim. Yang diabadiin sama Allah nasihatnya Luqman sama anaknya. Nah, di sini jadi pelajaran. Katanya ditemukan di Al-Quran ibu bicara sama anak itu cuman beberapa kali, 2 apa 3 saya lupa. Tapi ayah bicara sama anak 8 kali. Nanti punya suami, suami itu harus jadi orang yang paling bijak di rumah sebagai penasehat anak. Ibu biasanya kalau ngomong lebih gak kedengeran sama anak, soalnya udah kelewat memanjakan dia, gak didengerin. Kalau ibu ngomong sampai gitu, ibu suka capek bilangin anak ya. Sudah capek. Iya memang ternyata ibu tuh gak disuruh banyak ngomong, tapi menggiring dengan perilaku, dengan akhlak dia. Dia sebagai contoh yang dilihat, karena kan dia yang sama anaknya mulu. Ayah kan yang jalan kelihatan, maka mulutnya menjadi bernilai. Kalau dia ngomongnya satu kata tapi isinya nasihat bijak, itu bakal disimpan banget sama anaknya. Dan memang yang diminta perannya ayah seperti itu. Di Al-Quran dijumpai ayah, salah satunya nasihat Luqman kepada anaknya. Itu beberapa kali, sampai kalau saya tidak salah, mudah-mudahan gak salah, kalau salah tolong dikoreksi, 8 kali. Artinya perannya ayah bicara dalam nasihat itu lebih besar daripada perannya ibu. Karena ibu itu cenderung bermain dengan anak, tinggal bareng. Jadi ibu itu bukan mulut yang banyak, tapi sikap, tindakan, dirinya selaku panutan utama. Karena kalau figur ibu yang hilang, enggak bisa dijadikan panutan, ya udah anak enggak tahu mau bercermin sama siapa. Hingga pada akhirnya dia bercermin sama temannya, dia bercermin sama kartun yang ada di televisi, dia bercermin sama artis-artis yang dia tonton di televisi. Kenapa? Karena ibunya tidak cukup menjadi panutannya. Beda, figurnya tidak mumpuni. Maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid bilang, perannya kita sebagai wanita dalam rumah tangga, wabil khusus dalam perannya mengasuh dan mendidik anak, itu besar bukan main. Kalau ibu aja, gak usah ngomongin ayahnya, ibunya aja sudah cukup menjadi figur ya, bukan yang nyerocos, yang ngoce, yang apa, bukan, figur aja sudah menjadi figur, maka ibu ini bisa menarik anaknya tanpa kata, ibu ini juga bisa menarik suaminya tanpa kata, dan bisa menarik pembantu di dalam rumahnya tanpa kata. Figur aja. Cukup menjadi figur kamu. Figur yang dikagumi, figur yang ditiru dan diteladani, udah. Mulut mah gak penting. Karena biasanya kalau orang ibu mau ngomong, nanti yang diserahin ayah. Kenapa? Karena ngajarin ayah juga harus punya peran. Jadi kita di sini harus paham. Jadi gak melulu kata ibu. Ya kalau ibunya mau kata ibu boleh, tapi ibu harus punya peran. Kamu sebagai orang tua harus punya peran sebagai figur tauladan. Kalau figur tauladan hilang, nah ini kesian yang terjadi pada anak-anak kita sekarang. Mereka punya orang tua bahkan komplit, tapi orang tuanya hanya setakat pengasuh. Tidak lebih, hanya yang memberi makan, minum, kemudian memberikan pakaian, memberikan kebutuhan dia di dalam hidup, tapi adapun rohaninya, kebutuhan dia sebagai orang atau anak yang butuh figur sebagai tauladan, gak dijumpai pada kedua orang tuanya. Gak ada. Apa yang mau ditiru dari orang tuanya? Gak ada. Nah, ini yang harus kita sebagai orang tua perbaiki. Baik. Kemudian kita mau lanjut. Setelah kita bahas kemarin tentang bagaimana pentingnya selaku kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Abi Darda, satu riwayat dari Abu Darda, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki. Abu Darda didatengin sama orang laki-laki. Innali imra'ah. Ada orang datang kepada Abu Darda ngomong, saya ini punya istri, punya perempuan. Masalahnya ibu saya nyuruh saya ceraiin dia. Nih, ibu harus belajar. Kenapa kita sebagai perempuan harus baik-baik sama mertua? Karena memang suami kamu kuncinya bukan di kamu. Suami enggak masuk surga gara-gara kamu, suami masuk surga gara-gara ibunya. Jadi kita harus paham, jangan pernah menjadi istri yang menghalangi suami bakti kepada ibunya. Karena kalau ibunya nyuruh ceraiin dia, ini anak wajib nurut. Maka hati-hati. Datang, ini hadisnya nih. Saya didatangi, kata Abu Darda, oleh seorang laki-laki yang bercerita, saya punya istri, ibu saya ini nyuruh saya ceraiin dia. Abu Darda kemudian berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsat abwabul jannah. Kata Abu Darda, aku pernah dengar Nabi bersabda, orang tua itu katanya awsat abwabul jannah, pintu tengahnya surga. Ini orang tua. Kata Abu Darda, Rasulullah bilang orang tua itu pintu tengahnya surga. Yang paling tengah pintu surga dia. Jadi kanan kiri ini puasa, sholat, ibadah, tapi yang paling tengah orang tua. Katanya, inna awal walid awsat abu abil jannah, fa in syi'ta fadha' dhalikal bab aw ihfaduh. Katanya, jika kamu mau, kata Rasulullah, maka hilangkanlah, abaikan pintu itu. Kalau ente mau, kamu boleh abain pintu itu, terserah kamu. Tapi kamu juga bisa jagain pintu itu. Rasulullah tidak bisorohah bilang, tinggalin istri, ceraiin, Karena tiap orang punya kasus dan masalah berbeda-beda, gak bisa dipukul rata. Nanti ributnya kecil, main cap. Udah, ini lagi orang tua, tinggalin aja istri kamu yang gak becus itu. Kamu jadi orang tua juga yang kayak begitu bakal dituntun sama Allah nanti. Apa alasan kamu memisahkan suamimu dari ini? Itu kan jadi menjadi pertanyaan juga. Pasti akan ada alasan besar dibalik adanya keputusan itu. Jadi jangan ngambil rata hadis ini dengan, oh berarti anak saya kalau macam-macam sama mantunya, mantu saya nih, awas aja nanti tinggal saya pites gitu. Enggak gitu ya. Tapi selaku kita yang menjadi mantu, mentunya seseorang, jaga-jaga, harus beramah tamah, menjaga kesantunan diri di depan mertua. Masa bodoh mertua mau suka gak suka, baik aja yang penting. Banyak orang yang tadinya gak disukain gara-gara baik, terus jadi paling disukain. Kuncinya sabar. Kuncinya dia mau disukain mertua itu sabar. Tetap jadi orang baik, bukan baik di depan ngoceh di belakang. Kebanyakan terjadi kan baiknya di depan, tapi di belakang itu nanti beritanya nyampe, lebih nyesek lagi loh. Ngomongan-ngomongan dari mulut kita sebagai anak itu yang ngomongin dia, jangan sampai itu dijaga. Nah, jadi Abu Darda ngasih tengah. Bahkan dalam riwayat yang lain, anna rajulan ata Abu Darda faqala inna abi lam yazal bi hatta zawwajani. Nah, dalam riwayat yang lain katanya, seorang laki-laki mendatangi Abu Darda. Ayah saya, kata orang itu bilang, terus bersamaku. Yang tadi riwayatnya ngomongin ibu. Kalau ini riwayatnya ngomongin ayah. Berarti kita belajar dua orang ini punya peranan sama ya. Nanti jangan dibeda-bedain. Ayahku tetap hidup sama saya. Hidupnya bersama dengan saya. Kemana aja ibaratnya saya pergi, dia terus bersama sampai dia nikahin saya, dia ngawinin saya. Kata orang ini ngadu sama Abu Darda. Sekarang udah dia nikahin saya, dia juga yang nyuruh saya ceraiin istri saya. Anggap aja salah pilih. Misalnya gitu. Kan dia yang nikahin. Oh, jadi nikahin dia nyesel juga gitu ya. Anggap aja salah pilih. Sekarang dia nyuruh saya ceraiin dia, kata bilang. Kata nih orang datang, gimana nih? Katanya Abu Darda, syuf, saya gak pengen ngajarin kamu durhaka sama orang tua. Tapi saya juga gak nyuruh kamu apa untuk ceraiin istri kamu. Jadi Abu Darda bilang, tapi saya mau sampein ke kamu. Saya pernah dengar Rasulullah bersabda. Abu Darda ulang lagi hadisnya. Orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Dari sekian banyak pintu yang tengah dia. Kalau kamu mau, kata Rasulullah bilang, jagain, jaga. Tapi kalau kamu gak mau, kamu boleh tinggal. Ini adalah nasihat halus. Maka apa yang terjadi? Kata ulama bilang, maka kudumpai orang tersebut menceraikan istri. Dia lebih milih jagain pintu surga daripada jagain bininya. Gitu. Dalam hadis yang kita pahami ini, ya, terlepas setiap orang masalah bercerai itu macam-macam ya. Kamu cuma cukup belajar perannya orang tua sampai setingkat itu loh. Jadi kalau dia udah benar-benar kecewa sampai ibaratnya mengeluarkan, gak ada orang tua sebetulnya yang mau lihat anaknya cerai, gak ada. Kalau ada gila aja. Gak ada, orang tua sebenarnya maunya anaknya selalu langgeng. Sampai orang tua mengeluarkan kata itu berarti sudah ada hal yang fatal sekali. Udah deh tinggalin, udah deh udahin, misalnya gitu ya. Tapi kamu harus paham, ini loh perannya orang tua. Orang tua itu bisa memerintahkan kamu sampai kapanpun. Ini perintah untuk orang tua laki, bukan orang tua perempuan. Jadi ini kan semuanya perempuan nih, jangan kegeeran. Kamu orang tua kamu nyuruh ceraiin, gak ada kewajiban kamu cerai. Gak ada. Kenapa? Iya, kalau perempuan soalnya ceritanya sering lebih, masalahnya sering lebih, ceritanya ributnya kapan, waktu ributnya, semua dibawa-bawa begitu baiknya lupa. Nah, ini bukan untuk kenapa? Karena perempuan itu perintahnya di bawah suami, kan jelas. Jadi kalau ada orang tua perempuan ngomong, sepatutnya kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan itu sepatutnya ngerti. Kenapa orang tua perempuan gak harus nyuruh atau neken anaknya untuk nurut sama dia? Karena dia udah tahu nurutnya anak itu perempuan sama suami. Tapi ini untuk besarnya, pentingnya perannya seorang suami terhadap orang tuanya nih. Al-Qamah, sahabat Nabi yang begitu ibaratnya dekat sama Nabi, begitu orang tuanya tersakiti atas perilakunya terhadap istrinya, mampu menyebabkan dia kesulitan mengucap syahadat. Kesulitan mengucap syahadat, ini jangan main-main. Segitunya kelas Al-Qamah, sahabat Nabi. Artinya kan sangat ada peran penting nih bagi seorang anak laki-laki yang harus tetap terus memperhatikan baktinya kepada orang tua. Nah kalau kita nih perempuan, tugasmu apa? Rayu suami sama ibu mertuamu yang baik. Baikin tuh suami kamu, ibu mertua kamu, bapak mertua kamu yang baik. Peran kamu di situ. Yang baik, yang perhatian, yang peduli. Udah begitu nikah, begitu masuk ke dalam dunia pernikahan, orang tua suami kamu, orang tua kamu juga. Sama, jangan nuntut hal yang serupa pada suamimu. Jadiin dong ibu saya kayak ibu kamu juga. Diamin aja, nanti kalau dia lihat baktinya kamu sama orang tua dia yang begitu baik, dia juga malu kalau semena-mena sama orang tua kamu. Dia malu. Masa orang tuanya di semena-menain gitu? Nah, jangan. Jadi kita sebagai seorang perempuan ingat, makanya kita tuh diajarin menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, yang kuat, yang bersandar penuhnya sama Allah Subhanahu wa taala, biar kita tuh enggak jadi perempuan yang cuman nyandarin diri sama suami. Bersandar aja sama suami, begitu kita enggak dapat sesuatu yang kita harapkan, maka kita hancurnya berkeping-keping, enggak. Tapi kita disuruh kuat. Maka saat itu enggak sesuai, kamu ingat kenapa saya harus bakti, kenapa saya harus nurut sama dia. Padahal nafkahin kagak, ini kagak, itu kagak. Nah, kamu enggak ngurusin itunya, kamu ngurusin hukum Allahnya. Di situ ada hukum Allah. Begitu, tetap kita berusaha menjadi istri yang salihah. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Wa ashabus sunanul arba, wa ibnu Hibban fi sahihi, وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها. Ini diriwayatin sama banyak ulama hadis. Banyak sekali para ulama hadis yang meriwayatkan tentang hadis ini. Hadis tentang apa? Tentang An Ibnu Umar. Berarti ini seorang Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Putranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia cerita, saya punya istri, saya cinta banget sama dia. Bayangin, berarti Sayyidina Abdullah cinta sama istrinya. Tapi walhasil, apa di balik itu semua kita enggak paham bagaimana kejadiannya, tapi Sayyidina Umar enggak suka sama istri. Enggak demen. Ada sesuatu yang bikin Sayyidina Umar enggak suka sama istri. Apa lebih spesifiknya saya sendiri enggak tahu. Maka Sayyidina Umar bilang sama anaknya, "Hai Umar, Abdullah, istri kamu ini menurut saya enggak baik, ceraiin dia." Menolak, fa'abaitu. Orang saya cinta, Katanya Abdullah bin Umar bilang, fa'abaitu, saya enggak mau cara ini istri saya. Maka Sayyidina Umar gaduh sama Rasulullah. Rasul, ini putra saya Abdullah nikah sama perempuan begini, begini, begini, begini, diceritain sama Sayyidina Umar. Maka Rasulullah dengerin. Begitu Rasulullah udah dengar keterangan dari Sayyidina Umar, dipanggil Abdullah sini, ceraiin istri kamu, dia enggak baik buat kamu. Maka diceraiin sama Abdullah bin Umar. Sampai di hati. Kenapa? Karena kadang orang tua itu punya pandangan lebih dalam daripada kita yang lagi mabok cinta. Gitu ya. Karena kan kita lihat di sini kisahnya Abdullah bin Umar itu cinta sama tuh perempuan. Tapi ternyata Sayyidina Umar enggak nih anak enggak baik buat anak saya nih. Ini enggak benar nih orang. Nah, orang kalau lagi jatuh cinta nanti punya anak, jatuh cinta. Dibilangin nih orang enggak baik buat ente. Kekeh mami dia juga. Kenapa bisa sampai orang tua akhirnya nyerah? Ya udah deh nyerah deh. Sangkingan hampir sulit ditemukan anak sekarang yang mementingkan kata orang tua. Sampai kita temuin malah anak rela kabur dari rumah demi nikahin orang yang dia cintai. Orang tuanya gak restu, bodo amat. Kata dia bilang, gak peduli. Gak dapat restu, ya udah kabur dia. Tuh kalau gak buru-buru datang sungkem minta maaf, minta ridho, udah dijamin. Selama dia mengasingkan diri, gak bakal ada keberkahan dalam rumah tangganya. Tapi kalau dia buru-buru balik, buru-buru datang, minta ridho, nyeselin, merubah diri, merubah sikap, nah ini lain cerita. Kabur, berapa banyak kita temuin. Di zaman sekarang bahkan beda agama gak peduli. Kadang-kadang masalah yang justru yang berat tuh kadang-kadang restu yang gak datang dari siapa? Dari orang tua yang seolah sudah tidak menjadi penting lagi. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, kita sekarang yang belajar, kalau di sini ada anak-anak gadis, ingat kamu punya pasangan yang kamu cinta bukan segalanya. Yang artinya berarti kalau yang kamu cinta, orang tua suka enggak suka, yang saya suka yang penting saya nikah. Peran orang tua dalam menjawab ridho, setuju, atau umi ngelihat ini orang baik, abah ngelihat ini orang baik, itu sangat penting. Dibandingin mata kamu yang ngelihat dia yang baik. Itu harus paham. Jadi kita dalam hal ini, oh ternyata bahkan dalam urusan berumah tangga pun orang tua itu masih punya andil di dalam ikut serta memilih, menunjuk, masuk campur di ranahnya. Tapi ingat, zaman dulu sama zaman sekarang bedanya 180 derajat. Orang tua dulu kalaupun ada kejadian-kejadian yang kayak gini, mereka tuh enggak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak kayak orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak sekarang. Ibu harus ingat, banyak juga orang tua yang kerepotan masuk campur dalam urusan rumah tangga anak padahal enggak perlu. Padahal enggak penting. Anak biarin bawa bahtera rumah tangga, ente sebagai orang tua cukup liatin. Ada yang melenceng, tugasnya orang tua ngingetin, bilangin. Tapi bukan berarti ngikut campur yang ditanya, ini beli pakai uangnya dari mana? Tiap hari pengeluarannya berapa? Aduh, gedek banget tuh. Buat apa? Buat kepo, jangan. Beli berapa, harganya berapa. Nanti begitu harganya gak sesuai, yang jantungan ente. Jangan, jangan tadahal. Jangan ikut campur sama hal-hal yang gak penting. Yang penting ente lihat rumah tangga dia rapi, KR baik, yaudah lepasin. Dia harus belajar. Gak melulu orang tua ikut campur dalam hal-hal. Oh, masak apa? Ini masakin ini, kan si ini gak suka masakannya ini. Doyannya begini, sabarin. Kalau ketemu mertua yang kayak gitu, tahanin, telanin. Kalau ternyata di sini ada mertua yang begitu, ibu. Suami udah capek-capek, istrinya masakin buat anak kamu tuh udah capek-capek. Jangan dikomplain. Ini gak diprotes, emang doyan? Yang kita tahu dia gak doyan beginian. Kalau kata mantu zaman sekarang bilang tuh ngejelep banget maksudnya. Sakit dada jadi ya, pasti tegur sama mertuanya begitu ya. Jangan. Urusan dia, si mantu lagi belajar ngenalin anak kamu. Kalau mau nyamain mantu, kenal sama anak kamu, ya gak sama kamu. Hidup sama dia puluhan tahun, yang gedein dia kamu, yang lahirin dia kamu. Gak bisa disamain, beda. Nah dia lagi belajar, kalau mau kasih tahu yang baik. Kasih tahu yang sopan gitu. Mau kirimin makanan, kasih kirimin, gak apa-apa, tunjukin bentuk perhatian. Tapi jangan sampai menyinggung perasaan. Wah kata, gitu ya. Oh, kemudian, wa Ahmad, bisanadin sahih. Man sarrahu an yamadalahu fi umrih wa yuzadu fi rizqi falyabir walidayh tuba lahu zadallahu fi umrih wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wal lafdhu lahu wal hakim sahahu anna ar rajul la yahrum rizqi bi dhanbin wa yusibuhu wa la yurad al qadar illa bi ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al bir wa fi riwayah at-Tirmidzi. Dari Imam Ahmad meriwayatkan Nabi SAW bersabda, kata Nabi, barang siapa yang pengen dipanjangin umur, siapa yang umurnya dipanjangin maka beruntunglah dia. Siapa yang pengen dipanjangin umurnya, katanya, dan ditambahkan rezekinya, umurnya ditambah, rezekinya nambah juga, maka kuncinya apa? Berbaktilah terhadap kedua orang tua. Suruh bakti sama kedua orang tua. Dan menyambung hubungan ke keluarga. Bakti sama orang tua, nyambung hubungan ke keluarga. Dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia bisa nih bakti sama orang tua, maka beruntunglah dia. Karena seperti yang kita tahu, bakti sama orang tua juga pahalanya besar, maka godaannya juga besar. Baktinya besar, surga pintu tengah, maka mau masuknya itu godaannya juga pasti besar. Godaan kita besar, tekanan kita besar. Karena makin dia tambah umur, makin banyak ceritanya. Makin dia tambah umur, makin banyak keluh kesahnya. Makin dia tambah umur, makin banyak godaan yang bakal kena ke kita. Karena menyesuaikan yang tambah umur itulah yang terkadang itu banyak sekali bertentangan dengan diri kita. Kalau dia masih muda, waktu dia masih muda, masih gagah, masih itu, masih mudah, masih fleksibel, masih enak. Tapi begitu dia udah kibarusin, umurnya udah tua, udah bawel, udah marah-marah, apalagi sampai pikun, gimana tuh? Godaannya besar. Sabar? Besar. Berapa banyak orang yang datengin, maksudnya ke saya pribadi gitu, nanya, nih Ustazah, ya Allah gimana, umi aneh, udah tua, bawel, kita masakin dia udah, rapiin dia udah, baru aja mau jalan, mau kemana lu? Saya tanya, kemana? Bentaran doang, jalan, kata anaknya bilang, mau jalan bentaran doang, jangan lama-lama. Ada aja godaannya, insyaallah. Belum lagi ya, namanya kalau udah tambah usia begitu, urusan ente juga tambah banyak. Ente punya anak, ente punya suami kan, ada tuntutan dari suami lain, tuntutan dari anak lain. Nah, gimana kita menempatkan diri dalam posisi itu? Nah, di sini siapa yang bisa menggiring kita? Enggak ada kecuali ilmu. Kalau ente minim ilmu, udah ente udah blunder, ente udah stres. Maka hak semuanya akan enggak sesuai porsinya yang kamu beri. Tapi begitu kamu sudah dibekali ilmu, ya, kamu ngelihat dia yang begitu bawel, kamu cuma senyumin aja. Ya namanya juga orang tua gitu. Nah, gitu ya. Dijalanin aja, tapi hati lebih ridho, lebih ikhlas. Tapi kalau enggak punya ilmu, kalau enggak punya ilmu itu begitu tiap hari. Katanya gitu. Mau diapain bingung katanya. Mau diiniin takut kualat, mau diiniin gimana gitu. Gitu. Kenapa? Kalau enggak punya ilmu. Makanya pentingnya kita berilmu. Nah. Beruntung orang-orang yang ngedapetin orang tuanya fikih barusin, orang tuanya dilanjut usia, tapi orang tuanya lanjut usia makin bikin kita enggak tegaan sama dia. Orang tua yang lanjut usia, tapi mereka begitu lanjut usia dengan kemandiriannya. Enggak sedikit kita jumpain orang tua yang mau tinggal di rumahnya, enggak mau dibawa sama anaknya. Wadiya ke kamar mandi sendiri, ini sendiri, bahkan di usia tuanya dia masih masak sendiri, dia masih ngurusin dirinya sendiri. Makin begitu mereka, kita sebagai anak mesti mangkinan enggak tega. Mangkinan kita salut. Ya Allah, dari muda ngurusin kita, tuanya kagak nyusahin kita. Nah, kita berdoa biar kalau jadi orang tua nanti gak nyusahin anak cucu kita. Gitu. Wah, itu makin dikenang-kenang tuh. Masya Allah. Ya, porsinya udah tua tapi masih mikirin mau memberi andil bagi anak-anaknya. Wah, anak-anaknya rumah ada makanan, ini ada, itu ada. Padahal kan yang pantas nanya kita. Tapi memang karena perannya selama ini begitu mandiri, dia yang mengurus segalanya, dia yang nanya akan kebutuhan rumah anak-anaknya. Ini ada, itu ada. Apalagi kayak mau puasa begini nih. Ini masakan ini ada, simpen deh buat tuh, buat nyaur, buat jadinya. Oh, tuh yang begitu tuh. Ibaratnya nih, ibaratnya kepergiannya tuh makin-makin membuat orang yang ditinggal susah. Berat, tak terlupakan. Kan beda sama yang ngomel mulu misalnya. Ya begitu dia meninggal kan, ya udah nangis sehari dua hari, tiga hari empat hari deh, lebih-lebih. Habis gitu lupa. Kenapa? Karena banyak kesan yang ditinggalkan tidak sesuai. Itu manusiawi. Kita di sini kita belajar. Pengen menjadi orang yang terus dikenang. Sampai kapanpun menjadi orang tua yang begitu bijak, menjadi orang tua yang begitu pengertian, bukan justru merasa dirinya ingin menyulitkan anak, ya, tapi dia pengen anaknya selalu diberi kemudahan. Jangan pikirin umi, jangan pikirin ibu, jangan pikirin udah, yang penting kamu senang, yang penting kamu wah. Itu sih biasanya yang sering kali terjadi begitu, enggak semena-mena anak terhadapnya. Misalnya anak lebih berat, lebih enggak tegaan, lebih. Nah, daripada yang cenderung banyak maunya. Itu fitrah manusiawi. Maka di sini ingat, kalau kita udah dibekalin ilmu, begitu godaannya datang, aduh, bakti sama orang tua lagi enak-enak nonton TV dipanggil. Lagi baru mau rebaan dipanggil. Ada aja deh ibaratnya. Kamu ingat, ya Allah, pintu surga yang tengah nih. Ini ingat ya. Aduh, kalau lulus sama dia nih, ibaratnya godaan orang tua kita, Udah nanti masuk surga lurus saja. Pintu surganya yang kebuka yang itu soalnya. Nah, tapi kalau misalnya yang itu gak lurus, berarti kan nanti lewat pintu-pintu samping, bukan pintu utama. Ya kita kan maunya masuk pintu utama dong. Nah ternyata pintu utamanya surga itu adalah birrul walidain. Maka perhatikan baktinya kita sama kedua orang tua kita. Ya kalau yang kebetulan rumahnya dekat atau yang rumahnya jauh, apalagi sampai di luar kota, itu kalau nelfon tuh punya duit gak punya duit, tanya pengen apa bu, pak, ayah, mak, abah, umi, kalau tanya mau apa bah, mau dikirimin apa, kalau lagi pengen apa-apa ngomong ya, jangan sungkan. Nah biasanya tuh kalau orang tua minta hatta ente gak punya rezeki, Allah pasti adain rezekinya. Asal niatnya kita sebagai anak selalu mau menjadi orang yang memenuhi kebutuhan orang tua. Walaupun orang tua kita adalah orang tua yang serba tercukupi kebutuhannya. Jadi saat dia mau, yaudah kita kasih. Barangkali dari rezeki yang kita sisihkan itu menjadi sebab Allah mengembalikan rezeki kita yang berlipat-lipat ganda. Tanyain, mau apa, mau dibawain apa. Dan sering-sering ingat sama apa yang mereka suka. Dan kita sebagai orang tua juga begitu. Gitu. Jangan mulutnya nunggu. Nih anak saya kayaknya gak ada otak nih. Kagak ngirim-ngirim katanya gitu. Enggak, ibu yang seimbang dong ya. Kalau pas anak lagi gak ngirim yang diingat yang baik-baik dong. Lagi susah apa ini dia? Jangan-jangan lagi susah nih. Apa jangan-jangan gajinya belum turun. Udah lama lagi gak nyamper. Samper ah. Kan enak ya kalau orang hidup begitu ya. Anak ingat, bukan yang ingat yang jeleknya aja. Begitu biasanya bulanan dapat lagi tumben gak ngirim, nagihnya galak banget. Jangan galak-galak ya, kalau mau nagih baik-baik. Kok tumben belum ngirimin Umi gitu. Ngomong yang baik, jangan. Kiriman belum dikirim nih. Udah galak duluan. Sampai anaknya bingung ya. Ngomong yang baik-baik. Nah itu jangan dipegelin. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya harus seimbang. Kalau kita sebagai anak, berikan perhatian terhadap mereka. Kalau kamu sebagai orang tua juga, jangan luputkan perhatianmu untuk mereka. Sama-sama saling imbangin, saling memperhatikan. Kemudian wa inna rajul la yahrumu rizqun bidzambin. Dikatakan seseorang itu terharami, dihalangi rizkinya atas sebuah dosa yang dia perbuat. Artinya kalau ada dari kita nih punya usaha tapi gak jalan-jalan, gak lancar-lancar, coba yang diperiksa dosa-dosanya. Boleh jadi dosa-dosanya itulah yang menghalangi rezeki. Perhatikan wabil khusus dosa urusan kita sama orang tua. Ada apa nih? Jangan-jangan kemarin habis ngomong kasar. Atau barangkali kemarin habis ngomong gak enak, ya sudah minta maaf. Atau lihat dosa-dosa yang lain, perbaiki hubungan kita, muamalah kita sama Allah, biar rezeki kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya suka bingung sama orang-orang, rezekinya pengen lancar, tapi dengan jalan yang menduakan Allah itu gimana? Padahal di sini dibilang sama Rasulullah, rezeki seseorang itu terhalangi atas dosa yang dia perbuat. Ini usaha kagak jalan, rezeki gak dapat, yang didatengin orang kedua. Artinya orang yang di situ terletak syiriknya Allah. Begitu kan? Datang ke orang pintar minta bacaan apa ini? Jimat, besok potong ayam darahnya. Ayo. Udah ngaco-ngaco, kalau minta amalan masih mending. Amalan emang dianjurin, kali banyak dosa biar istighfar yang banyak, minta amalan yang banyak biar dosanya luntur. Tapi kalau udah yang diminta yang salah-salah, melanggar syariat, gimana bisa? Yang ada pintu rezekimu makin ketutup. Gak ada orang yang datang ke situ rezekinya makin banyak, kalau gak di ujung jalan dia akan binasa. Usahanya akan hancur. Semua gara-gara apa? Salah. Dan padahal rezekinya seseorang itu terhalangi oleh perbuatan dosa. Dan setiap musibah yang kita dapat, ini semua musibah-musibah yang kita dapat, gak ada yang bisa nolak takdir kecuali doa. Ketetapan-ketetapan yang ada dalam hidup kita, gak ada yang bisa dirubah kecuali doa yang merubahnya. Jadi kita jangan pernah berputus asa. Nasib seseorang, andai kata nih, kamu orang susah, rezeki tiba ngepas, boleh gak sih kiranya berdoa biar jadi orang yang punya, mampu memiliki apa yang tidak dimiliki sekarang, jadi berlimpah harta? Sangat boleh. Walaupun tadinya barangkali kamu dicatat sama Allah sebagai orang yang susah, tapi karena kuatnya doa yang kamu minta, apalagi doanya orang tua, itu pintu langit bisa terbuka, catatan fil lauhil mahfud bisa diganti sama Allah untuk nasibmu. Maka takdir gak bisa berubah kecuali dengan doa. Dan ingat, tidak ada yang nambahin umur kecuali bakti kita sama orang tua, kecuali bakti kita sama Allah. La yazidu fil umur, katanya umur kita gak bakalan nambah kecuali illa albir, kecuali takwa. Jadi kalau mau umur panjang, kuncinya takwa dan bakti. Bakti sama Allah, bakti sama Rasul, bil khusus bakti juga kepada kedua orang tua. Bakti kita sama mereka, itu insya Allah yang membuat rezeki kita nanti, nasib kita nanti, umur kita nanti menjadi umur yang barokah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kayak dijaga tuh ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, hubungan kita terhadap kedua orang tua kita, baktinya kita terhadap mereka, insya Allah mudah-mudahan selalu terpelihara. Ya, karena dengan mereka, masya Allah, ini nikmat. Kalau kata apa namanya, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, alamatakid, beliau bilang suaranya orang tua itu nikmat, sautuhum nikmah, suara orang tua itu nikmat. Selagi kamu masih dengar suara dia, itu nikmat. Artinya dia masih ada. Artinya kamu masih bisa bakti. Artinya kamu masih bisa menemukan jalan menuju surga. Kalau suara itu sudah tak terdengar, ada lain lagi ceritanya. Baktinya udah beda. Hisnya, rasanya juga udah beda. Maka selagi suara-suara itu masih terdengar, ibu kita, ayah kita, suara-suara mereka masih ada, hadza nikmah kabirah minallah subhanahu wa ta'ala, nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jaga nikmat tersebut. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang untuk mereka, dan yang telah tiada mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Insyaallah enggak lupa tiap hari tetap terus doa demi doa, amalan demi amalan yang kita perbuat teriring seluruh pahala mengiringi mereka semua, insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi, juga tentunya insyaallah untuk semuanya yang hadir, amin ya rabbal.